إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kita sampai pada ucapan Ibn Rajab rahimahullah, wa sawa'un fi dhalika kalamuhum fi usuliddin wa furu'ihi wa fi tafsir al-Qur'an wal hadith wa fi zuhdi wa fi raqa'iq wal hukm wal mawa'id wa ghairi dhalik mimma takallamu fi. Ini sesungguhnya berkaitan dengan apa yang sebelumnya, yang kemarin kita baca terakhir, yaitu dikatakan faman 'arafa qadra salaf 'arafa anna sukutahum 'amma sakatu 'anhu min durubil kalam wa kasratil jidal wal qisam wa ziyada fil bayan 'ala miqdaril hajah lam yakun 'ayyan wala jahlan wala qusuran. Siapa yang mengetahui kedudukan salaf, maka mereka akan mengenali bahwa diamnya mereka terhadap apa-apa yang mereka diam terhadapnya, seperti tidak mau banyak bicara dalam artian berdebat, kasratul jidal, bertikai, beradu argumen, waziyadatul bayan 'ala miqdaril hajah, atau tidak mau menerangkan dengan secara berlebihan, itu bukan karena iyan, bukan karena kelemahan, wala jahlan, bukan pula karena kebodohan, wala qusuran, bukan pula karena kekurangan pada mereka. Innama kana wara'an wa khasyatan lillah. Diamnya mereka tidak mau berdebat, tidak mau bertikai, tidak mau berbantah-bantahan, atau tidak mau menjelaskan dengan terlalu berpanjang lebar, itu bukan karena bodoh, bukan karena lemah. Innama kana wara'an, itu hanya wara'. Wa khasyah lillah, hanya karena rasa takutnya kepada Allah dan kehati-hatian mereka. Wa ishtighalan amma la yanfa' bima yanfa', dan juga karena dia ingin menyibukkan dengan yang bermanfaat dan tidak mau membuang waktu pada apa yang kurang bermanfaat. Yang demikian sawa'un atau sawa'an fi dhalik, sama saja. Apakah ucapan mereka dalam masalah usuluddin, prinsip-prinsip agama atau cabang-cabangnya, atau pada tafsiril Quran wal hadis, atau fi zuhdi war raqa'iq, atau pada masalah zuhud atau masalah raqa'iq, yakni pembahasan-pembahasan tentang hati, wal hikam wal mawa'id, ataupun pembicaraan tentang hikmah-hikmah dan mawa'idah, nasihat-nasihat dan lain-lainnya mimma takallamu fih, dan lain-lainnya apa yang mereka bicarakan. Ini sama saja dalam bidang apapun. Ketika mereka diam, tidak mau berpanjang lebar dalam satu masalah, bukan karena bodoh, tetapi karena mereka berhati-hati dan karena mereka memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga mereka lebih mementingkan yang paling penting. Dan kemudian mereka membiarkan apa-apa yang kurang perlu. Faman salaka sabilahum faqad ihtada. Siapa yang menjalani jalan mereka, maka dia akan terbimbing. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kata Allah. Kalau mereka beriman seperti yang kalian beriman dengannya, faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan bimbingan. Allah katakan demikian tentang para sahabat. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, jadi mereka beriman dengan cara yang seperti kalian imani, maka mereka mendapat hidayah. Maka faman salaka sabilahum faqad ihtada. Siapa yang mengikuti jalan mereka, jalan salaf, maka dia mendapatkan petunjuk. Wa man salaka ghaira sabilihim wa dakhala fi kathrati su'ali wal bahthi wal jidal wal qila wal qal fa ya'tarafa lahum bil fadli wa ala nafsihi bin naqsi kana haluhu qariban. Sedangkan siapa yang menjalani selain jalan mereka, wa dakhala fi kathrati su'al, kemudian mulai masuk ke dalam banyak tanya, ke dalam sikap kasratus su'al, banyak bertanya, wal bahthi wal jidal, dan membahas-bahas perkara-perkara yang tidak perlu, wal jidal, berbantah-bantahan, wal qil wal qal, menukil ucapan tanpa riwayat, katanya dan katanya. Qunibirna a'azakumullah. Siapa yang menjalani jalan mereka mendapat bimbingan, dan siapa yang tidak menjalani jalan mereka, maka mereka akan terjerumus dalam perdebatan, banyak tanya, qil wal qal. Fa in i'tarafa lahum bil fadli wa 'ala nafsihi bin naqsi kana haluhu qariban. Kalau saja mereka mengakui terhadap para sahabat bil fadli, mengakui untuk para salaf bil fadli, dengan keutamaan, wa 'ala nafsihi bin naqsi, dan mengakui dirinya dengan kekurangan, maka niscaya keadaannya dekat dengan mereka. Lihat, kalaupun tidak bisa menyamai mereka, paling tidak kita akui keutamaan mereka dan kita akui kekurangan kita, maka kita akan dekat dengan mereka, dengan para salafnya. Pertama, mengakui keutamaan mereka, keilmuan mereka, ketinggian mereka, kemuliaan mereka. Kemudian mengakui bahwa kita ini memiliki kekurangan, dangkal ilmunya, tidak mengerti banyak dalam masalah tersebut, maka kita akan dekat dengan mereka karena kita mengakui bahwa kita mengambil ilmu dari mereka, kita memiliki sekian kekurangan sedangkan mereka memiliki sekian kelebihan. Waqad qala Iyas bin Muawiyah, berkata Iyas bin Muawiyah, "Ma min ahadin la ya'rifu aib nafsihi illa wa huwa ahmaq." Kata Yas bin Muawiyah, siapapun yang tidak mengenali kekurangan dirinya, kecuali dia adalah orang yang dungu. Ahmak adalah dungu. Orang yang tidak mengenali kekurangan dirinya, maka dia dungu, kata beliau. Qila lahu, dikatakan kepadanya, fama aibuk, kalau begitu apa kekuranganmu? Qala kasratul kalam, aku banyak ngomong. Aku terlalu banyak berbicara. Setelah beliau menyatakan bahwa siapa yang tidak kenal kekurangannya, maka dia dungu. Maka dia berkata, dia ditanya, kalau gitu apa kekuranganmu? Kekuranganku kasratul kalam, katanya, aku banyak berbicara. Wa in idda'a li nafsihi al-fadl wa liman sabaqahu an-naqs wal-jahl faqad dhalla dhalalan mubina wa khasira khusranan azima. Tadi dikatakan, siapa yang mengakui keutamaan para salaf dan mengakui kekurangan dirinya, maka dia orang yang dekat dengan mereka. Maka sekarang sebaliknya, wa in idda'a li nafsihi al-fadl, siapa yang mengaku-ngaku bahwa dirinya memiliki keutamaan, waliman sabaqahu naqs, dan mengaku-ngaku bahwa para pendahulunya memiliki kekurangan, kebodohan, faqad dhalla dhalalan mubina, maka orang ini telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya lebih alim daripada sahabat para tabi'in, lebih alim daripada para ulama a'immah al-mujtahidin, maka orang ini sangat sombong. Kemudian kalau dia mengatakan bahwa mereka memiliki kekurangan, maka lengkaplah kebodohannya, dikatakan faqad dhalla dhalalan ba'ida, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Wa khasira khusranan 'azima, dan dia telah rugi dengan kerugian yang sangat besar. Para salafnya dianggap bodoh dan dirinya dianggap sebagai seorang yang memiliki keilmuan, maka orang ini betul-betul dal. Wa fil jumlati fa fi hadhihi al-azman al-fasidah imma an yarda al-insan li nafsihi an yakuna 'aliman 'inda Allah aw la yarda illa bi an yakuna 'inda ahli az-zaman 'aliman. Fa'in radiya bil awal falyaktafi bi'ilmi Allah fi. Wa man kana bainahu wa bain Allah ma'rifah iktafa bi ma'rifati Allah iyyah. Kata beliau, kata Ibn Rajab, wa fil jumlah, ringkasnya, fa fi hadhihi al azman, di zaman-zaman ini al fasidah, yang rusak ini, di zaman kita yang rusak ini, maka seseorang tinggal milih. Imma an yarda al-insan li nafsihi an yakuna 'aliman 'inda Allah aw la yarda. Tinggal pilih, apakah dia mau ridha untuk dirinya sebagai alim, sebagai orang yang berilmu di sisi Allah, atau dia tidak ridha kecuali menjadi alim di sisi manusia. 'Inda ahli zaman, jadi alim di sisi manusia di zamannya. Fa'in radiya bil awal, kalau dia ridha dengan yang pertama, yaitu ridha menjadi seorang yang berilmu di sisi Allah, falyaktafi bi'ilmillahi fi, maka cukup baginya untuk mempelajari ilmu Allah, ilmu yang dari Allah padanya. Cukup dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran dan apa yang diajarkan oleh utusannya, nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukup dengan itu, maka kamu akan dikatakan alim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana bainahu wa bainallahi ma'rifah, dan barang siapa yang antara dia dengan Allah memiliki pengenalan, ini kenal Allah Subhanahu wa taala, maka iktafa bima'rifatillahi ya, maka cukup baginya dengan pengetahuan Allah terhadapnya. Ini ucapan yang sangat tinggi dari beliau rahimahullah. Siapa yang memiliki ma'rifah billah, siapa yang memiliki pengenalan terhadap Allah, maka cukup baginya dengan pengenalan Allah terhadapnya. Enggak perlu pengenalan manusia. Apa maknanya? Kalau orang itu ingin diridhoi oleh Allah dan ingin menjadi seorang yang berilmu di sisi Allah, maka belajarlah ilmu yang Allah ajar ke dalam Quran dan Sunnah, dan cukup Allah yang mengetahuinya, cukup Allah SWT yang menilainya. Adapun orang yang ingin disebut alim oleh manusia, ingin dipuji, disebut sebagai seorang ulama atau seorang yang berilmu atau seorang yang hebat, maka orang ini akan menjadi murai dan orang ini akan meridhakan manusia. Kalau meridhakan manusia, ilmunya dia akan cari berbagai macam ilmu yang hanya cocok dengan manusia, hanya cocok untuk mereka. Sedangkan mereka mayoritasnya, karena azminahnya azminatul fasidah, karena zamannya zaman yang rusak, maka tentunya mayoritasnya orang yang rusak. Wa aktaruhumul fasiqun, aktaruhum lilhaqqi karihun, kebanyakan mereka tidak suka kebenaran, kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka begini dan begitu, rata-rata jelek. Maka kalau ada orang yang ingin disebut alim oleh orang-orang fasik tadi, atau oleh mayoritas orang-orang fasik tadi, maka tentunya dia akan mencari ilmu-ilmu yang menyimpang dari ilmu yang hak. Maka diakhiri dengan kalimat oleh Murajab, siapa yang kenal Allah, maka cukup Allah yang mengenalinya. Siapa yang memiliki ma'rifah, siapa yang kenal Allah, mengenali sifat-sifatnya, mengenali ketinggiannya, kemuliaannya, sehingga dia cinta kepada Allah, maka orang ini mencukupkan hanya dengan pengenalan Allah terhadapnya. Cukup dia dikenali oleh Allah, tidak ingin untuk dikenali oleh sekian banyak manusia. Tidak sombong. Yang penting Allah SWT tahu apa yang saya kerjakan sesuai dengan ilmu. Titik. Manusia silakan. Mereka mau ridha silakan. Mau membenci juga silakan. Mereka mau mendukung silakan. Mau menentang juga silakan. Yang penting Allah SWT ridha. Ini orang yang kenal Allah. Maka baginya cukup pengenalan Allah terhadapnya. Yang penting bagaimana pengenalan Allah. Wa man lam yardha illa bi an yakuna 'aliman 'indan nas. Adapun siapa yang tidak ridha kecuali untuk menjadi alim di tengah manusia atau disebut alim oleh kebanyakan manusia, dakhala fi qawlihi, maka orang itu terjerumus dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man talaba al-'ilma liyubahi bihi al-'ulama aw yumari bihi as-sufaha أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. Siapa yang mencari ilmu untuk menyaingi atau membanggakan di hadapan para ulama, liyubahi, untuk menandingi para ulama, أو يماري به السفهاء, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, au yusrif bihi wujuhan nas, atau ingin memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, ini ingin dipandang oleh manusia, maka orang seperti ini kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Uqayli dalam Du'afa, dan juga diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan juga Ibn Hibban dalam Al-Majruhin, dan juga Al-Ajurri dalam Al-Akhlaq, dan Hakim, dan juga Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Iman, dan Khatib fil Jami', wa Ibn al-Jawzi fil 'Ilal al-Mutanahiyah. Dari hadis Ka'ab Ibn Malik, wa qala Tirmidzi gharibun, qultu, saya katakan isnaduhu dha'if. Riwayat hadis ini memiliki kelemahan, yaitu Ishaq Ibn Yahya lidha'fi Ishaq ibn Yahya, karena dha'ifnya seorang rawinya yang bernama Ishaq ibn Yahya. Lakin tetapi lahu syahidun, memiliki pendukung dari hadis-hadis lain. Dari hadis Ibn Umar yang semirip dengan ini dikeluarkan oleh Ibn Majah. Dan berkata Al-Busiri dalam Misbahuz Zajajah, hadha isnadun dha'ifun lidha'fi Hammad ibn Abdurrahman. Hadis ini lemah karena dha'ifnya Hamad ibn Abdurrahman Abu Kerb. Wa yashhadu lahu, dan didukung pula dengan hadis lain, memiliki syahid dari hadis Jabir yang sudah lewat dalam kitab kita di halaman 79. Wa amma syatrul akhir, adapun potongan yang terakhir, faqad warada min hadis Ibn Umar, telah diriwayatkan oleh Ibn Umar dalam riwayat Tirmidzi, wa hassanahu, dan dihasankan, wa Ibn Majah, dan juga Ibn Majah, dan Ajurri dalam kitab Al-Akhlaq. Wa isnaduhu munqati'un, sanadnya terputus antara Khalid Ibn Duraik, bahwa beliau tidak mendengar dari Ibn Umar. Berarti sanadnya munqati', terputus. Sebagaimana dalam Jami' al-Tahsil. Wa qaddamaj al-Musannif rahimahullah al-Hadithain. Al-Musannif wa Ibn Rajab telah mengumpulkan dua lafaz dari dua hadis tadi, sehingga potongan pertama dan potongan kedua sesungguhnya dalam riwayat yang berbeda. Mimma yuhimul qari annahuma hadisun wahid, sehingga terkesan bahwa ini hadis yang satu padahal ada dua hadis. man talabal ilma liyubahi bihil ulama au yumari bihil sufaha. Ini satu hadis. Sedangkan man talabal ilma liyusrifa bihi wujuhan nas, ini hadis lain. Ancamannya sama, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang pertama dan kedua, kedua-duanya bermakna hampir sama. Siapa yang belajar untuk membangga-banggakan diri atau menandingi para ulama, atau yang belajar karena ingin mendebat para sufaha. Sedangkan hadis lain, siapa yang belajar hanya karena ingin memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya agar dipandang oleh manusia, maka diancam dengan ancaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang belajar demikian, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Qanibina a'azakumullah. Hadis-hadis tadi masing-masing yang memiliki ilal. Ada yang rawinya dhaif karena ada Ishaq ibn Ibrahim. Ada yang hadisnya dhaif karena Hammad ibn Abdurrahman. Ada yang hadisnya dhaif karena munqati', terputus. Sehingga hadis ini karena beda-beda jalannya, walaupun masing-masing yang memiliki kelemahan, maka mereka saling mendukung. Sehingga hadis ini sering dipakai pula oleh para ulama untuk memperingatkan mereka-mereka yang belajar hanya karena ingin kesombongan. Belajar hanya karena ingin dipuji oleh manusia atau hanya karena ingin menyaingi para fuqaha. Qala Muhayyib ibn Ward, rubba 'alimin yaqulahu an-nas 'alimun wa huwa ma'dudun 'indallahi min al-jahilin. Kata Wahab ibn Ward, bisa jadi ada seorang yang alim, berilmu, yang dikatakan oleh manusia, orang ini alim, orang ini berilmu. Ternyata orang itu ma'dudun indallahi minal jahilin. Ternyata orang ini dianggap di sisi Allah sebagai orang-orang yang bodoh. Lihat, bisa jadi orang ini dianggap alim oleh manusia, tetapi di sisi Allah, dia sebagai orang yang jahil. Maka janganlah berharap untuk dianggap alim oleh manusia. Hendaklah kita berharap mendapatkan keridhaan dari Allah dan dianggap sebagai orang yang beramal dengan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memiliki ma'rifatullah, siapa yang memiliki pengenalan terhadap Allah, maka dia akan mencukupkan Allah mengenali dirinya, cukup. Tidak butuh pengenalan-pengenalan manusia. Karena rubba alimin yaqulu lahu an-nas alim. Bisa jadi ada seorang yang alim katanya, diucapkan oleh manusia dia alim, ternyata huwa ma'dudun indallahi minal jahilin. Ternyata dia dianggap di sisi Allah sebagai orang-orang yang bodoh. Baik, mungkinkah sebaliknya? Hah? Mungkin atau apa enggak mungkin? Orang yang dianggap oleh orang bodoh oleh manusia, ternyata di sisi Allah yu'addu minal ulama minal alimin. Mungkin. Kalau tadi dikatakan orang dianggap alim karena apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang terkesan mengesankan dirinya alim karena sombong. Berbicara dibuat-buat. Juga ketika khutbah ceramah dibuat-buat supaya terkenal alim. Dan dia membahas sesuatu dengan detail ke sana kemari supaya terlihat alim. Ternyata dia minal jahilin. Kenapa? Tidak beramal dengan ilmu. Orang yang tidak beramal dengan ilmu, fahuwa minal jahilin. Orang yang tidak beramal dengan ilmu, maka dia jahil. Dia bodoh. Tapi sekarang sebaliknya. Sudah dibahas tadi sebaliknya. Anna sukutal ulama, sukutas salaf. Bahwa diamnya para ulama, diamnya para salafus saleh. Mereka tidak mau banyak bicara, tidak mau berdebat, tidak mau berbantah-bantahan. Mereka tidak mau berpanjang lebar dalam menjawab. Mereka menjawab dengan simple. Boleh karena Rasulullah menyatakan boleh. Tidak boleh karena hadis menyatakan tidak boleh. Ringkas. Ternyata sedikitnya ucapan mereka, tidak maunya berdebat mereka, bukan karena ayyin, wala jahlin, wala dha'fin. Bukan karena lemah, bukan karena kekurangan, bukan karena bisu, bukan pula karena dia tidak memiliki ilmu. Tetapi wara'an, karena dia wara', memiliki kehati-hatian, dan memiliki khasyatun lillah, memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia, dalam keadaan dipandang oleh manusia, seperti orang yang bodoh. Ayo, kamu ditantang debat itu. Tidak. Tidak mau untuk melayani perdebatan. Kata ahli bid'ah, kata ahlul ahwa, kata musuh-musuhnya, dasar kalian tidak punya ilmu, jahil, bodoh, enggak berani diajak debat. Kalau saja dia punya ilmu, akan berani dia berdebat. Dia tidak berani berdebat, berarti kalah, WO katanya. Nah, istilah mereka kan WO, belum bertanding sudah kalah. Tidak mengapa. Si alim tadi tidak peduli. Mau manusia menyatakan dia bodoh, menyatakan dia jahil, enggak peduli. Kemudian saya kalau tanya sama orang ini, jawabnya boleh, iya, tidak, wajib, tidak wajib. Jangan-jangan ini memang bodoh, enggak ngerti ilmu. Adapun si fulan, walaupun lebih muda, walaupun dia masih baru belajar kemarin, masih thalibul ilm, tapi kalau menjawab, Masya Allah, detail, Masya Allah, maka syekh ini jangan-jangan ilmunya kalah dengan teman kita. Dianggap jahil. Ternyata dikatakan tadi, laisa bil'iy atau laisa iyan wala jahlan, bukan karena lemah, bukan karena bodoh, bukan pula ba'fan, bukan karena kelemahan, tetapi karena wara'an, karena rasa takutnya, dan juga karena kekhawatiran dia. Jangan sampai dia berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang keliru atau dengan sesuatu yang salah, sehingga dia menyampaikan apa yang pasti-pasti saja. Wa fi sahihi Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna awwala man tas'ara bihi an-nar salasa, atau dibaca inna awwala man tus'ar bihi an-nar salasa, awal pertama yang menjadi atau yang dibakar di api neraka atau yang neraka membakarnya, salasa, tiga perkara atau tiga golongan. Ahaduhum man qara'a al-Qur'an wa ta'allama al-'ilm, yang pertama orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari ilmu. Liyuqal huwa qari'un, agar disebut dia sebagai ahli bicara, ahli qira'ah, ahli tajwid. Wa huwa 'alim, atau disebut dia sebagai alim. Maka di akhir kiamat nanti orang ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan Allah kepadamu? Dia menyatakan, ana aqra'ul Qur'an wa ana ata'allamul ilm. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta, engkau membaca Al-Qur'an agar disebut sebagai qari, terkenal, engkau mempelajari ilmu hanya karena ingin dikatakan alim. Fa umira bihi an yushab ala wajhihi hatta ulqiya bin nar, maka diperintahkanlah orang ini untuk diseret dengan wajahnya di bawah untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Yushab ala wajhihi hatta ulqiya bin nar, diperintahkan untuk diseret dia dalam keadaan wajahnya di bawah untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini awal man tus'ar bihimun nar, awal pertama manusia yang dibakar di api neraka adalah orang yang seperti ini. Orang yang mempelajari ilmu hanya karena ingin disebut sebagai alim, hanya karena ingin disebut sebagai seorang yang memiliki ilmu. Kalian thullabul ilm harus mengikhlaskan thalabul ilmi kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan thalabul ilmi kalian sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai kewajiban agar kita bisa beribadah dengan ilmu, agar kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, agar kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah, agar kita bisa menjalani jalan-jalan salaf. Ini tujuan kita mempelajari ilmu. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.